Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Awaina ta'allum wa ta'lim an-naf'u wal intiba' wal ifadah wal istifadah tadhakkur wa tadhkir hafala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Di malam minggu yang lalu, malam Ahad yang lalu, kita telah menyelesaikan pembahasan rukun-rukun sholat jenazah. Dan di malam ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan sunnah-sunnah yang ada disunnahkan di waktu pelaksanaan sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa sunnah raf'u yadayhi fit takbirah, dan disunnahkan mengangkat kedua tangannya di takbir-takbir yang empat tersebut. Wal israru, dan disunnahkan israr, yaitu membaca dengan perlahan. Wa ta'awudhu dunal istiftah, dan disunnahkan membaca a'udhu dunal istiftah, tidak disunahkan membaca doa iftitah. Ini sebagian yang disebutkan adalah tentang sunnah yang berhubungan dengan sholat jenazah. Yang pertama beliau katakan, wa sunnah raf'u yadaihi fit takbirat, dan disunahkan mengangkat kedua tangannya di setiap takbir. Setiap takbir yang asli, yaitu takbir yang empat. Bagaimana kita tahu kemarin, bahwa kalau imam atau orang yang sholat sendirian ingin melaksanakan takbir lebih dari empat, lima, enam dan seterusnya, silakan aja. Dan makmum tidak mengikuti imamnya dalam hal tersebut, dalam takbir yang lebih dari empat. Tapi tidak juga disunnahkan mengangkat tangan kalau dia menambahkan takbir lebih dari empat. Yang disunnahkan kita angkat tangan waktu takbir di sholat dalam sholat jenazah hanya empat takbir yang ada. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat kita angkat tangan ketika kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu disunahkan angkat tangan sambil bertakbir. Yang pertama takbiratul ihram, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sama juga sewaktu kita mengerjakan sholat id, sholat idul fitri, ya, kalau ada yang lebih takbir di waktu sholat idul fitri, idul adha juga sama. Rakaat pertama takbirnya 7 kali, rakaat kedua takbirnya 5 kali. Jika ada yang nambahin, biasanya akhir takbir pertama 8, 9, ditambahin sama dia 8, 9, maka enggak sunnah. Tidak sunnah untuk mengerjakan mengangkat tangan di takbir yang lebih dari yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9 enggak sunnah mengangkat tangan. Sunnah angkat tangannya cuma yang pertama sampai yang ke-7, gerakan pertama, atau gerakan kedua yang pertama sampai 5, itu sunnah angkat tangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, setiap Allahu Akbar kita angkat tangan. Tapi kalau yang lebih dari 7 atau di yang kedua lebih dari 5 rakaat kedua enggak sunnah angkat tangan. Ya. Jadi sama hukum ngangkat tangan di waktu takbir jenazah dengan takbir id. Takbir jenazah angkat tangan sunnah di waktu pertama, kedua, ketiga, keempat enggak sunnah. Jika lo ditambahkan kelima, keenam enggak sunnah angkat tangannya. Begitupun takbir id yang pertama, kedua, ketiga sampai tujuh sunnah angkat tangan. Kalau ada yang ditanya nambahin yang ke-8, ke-9 enggak sunnah angkat tangan. Dan setelah takbir, setelah mengangkat kedua tangan di setiap kali takbir, sebagaimana kita tahu yang kita laksanakan setiap sholat jenazah, yaitu disunahkan meletakkan kedua meletakkan tangan di atas pusar, di bawah dada. Ya, setiap kali takbir Allahu Akbar taruh tangannya di atas pusar, di bawah dada. Takbir lagi Allahu Akbar. Sholat jenazah juga begitu juga di sholat id sama. Untuk imam, untuk imam sewaktu bertakbir disunahkan al-jahr. Apa jahr? Yaitu mengeraskan suaranya supaya makmumnya dengar. Kalau sekarang ini ada yang ngebantu, yaitu dengan adanya speaker, adanya mikrofon ini membantu untuk mengeraskan suara imam sehingga walaupun jamaah banyak bisa terdengar. Untuk imam sunnah bertakbir dengan suara kencang sampai makmumnya dengar. Begitu juga waktu salam, assalamualaikum warahmatullahi, kencang imam salat jenazah mengeraskan suaranya si imam. Tapi selain dari itu, selain takbir dan selain salam, semuanya disunnahkan israr. Wal israru, itu yang sunnah berikutnya. Wal israru wa sunnal israru, dan disunnahkan israr. Apa artinya israr? Israr artinya kita membaca bacaan tersebut dengan suara yang hanya didengar oleh kuping kita sendiri, gak didengar oleh orang yang lainnya. Itu namanya israr. Ya, baca dengan perlahan-lahan, bukan baca dalam hati, tapi baca dengan perlahan-lahan. Batasannya suara cuma didengar oleh telinga kita. Kalau jahr, suara dengan kencang didengar oleh kita dan didengar oleh orang-orang yang lain yang di sekeliling kita. Untuk makmum juga disunahkan israr semuanya, ya, baik itu baca Fatihah, baik itu takbir, baik itu zikir, semuanya israr, bacanya pelan-pelan makmum. Kalau imam israr semuanya, bacanya pelan-pelan semuanya kecuali tadi itu, ketika takbir dan ketika salam. Ketika takbir dan ketika salam imamnya kencang suaranya, tapi selain itu suaranya pelan. Bagaimana kalau sunnah ini enggak dilakukan? Artinya enggak dilakukan waktu baca Al-Fatihah kencang imam. Ya, masuk salat jenazah, imam baca Fatihah tiba-tiba kencang, atau baca sholawat ala nabi tiba-tiba suaranya kencang. Pokoknya selain takbir dan selain salam imam mengencangkan suaranya, kata ulama hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Begitupun makmum, kalau makmum lagi sholat jenazah baca takbir kencang, imam sih boleh kencang sunnah Allahu Akbar. Tiba-tiba ada imam-imam yang ikutan juga kencang-kencang juga Allahu Akbar, makruh. Hukumnya makruh. Adapun mengangkat tangan Tadi kita bilang sunnah angkat tangan ketika takbir yang pertama, kedua, ketiga, keempat salat jenazah ini. Tapi kalau ada yang enggak angkat tangan, cuma takbir doang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangannya enggak diangkat. Takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat waktu salat jenazah, tangannya enggak diangkat. Ini hukumnya kata ulama khilaful aula. Ini kurang bagus. Walaupun enggak makruh, khilaful aula itu hukumnya di bawah makruh. Ya, kurang bagus. Lalu sunnah yang berikut, nah ini kata ulama juga bahwa baca pelan-pelan ya, bagi si imam kecuali takbir dan salam, dan bagi si makmum, meskipun kalau sholat jenazahnya itu dilakukan di waktu malam. Meskipun kalau sholat jenazah dilakukan di waktu malam, kita kan kalau sholat yang kita tahu sholat zuhur, asar, bacanya pelan karena dilakukan di waktu siang. Kalau maghrib, isya, subuh bacanya kencang ya, imam nih khususnya karena di waktu malam. Nah ini sholat jenazah bacanya pelan walaupun dikerjakan di malam hari. Kalau ada orang melaksanakan sholat jenazah malam hari, tetap bacanya fatihahnya pelan, yang dikencengin cuman takbir dan salam bagi imam. Ya, kalau jikalau ada orang mengerjakan sholat jenazah di malam hari, tetap dikerjakannya dengan cara memelankan suara bacaan-bacaan itu kecuali takbir dan salam bagi imam. Kalau bagi makmum semuanya, semuanya isror, semuanya pelan suaranya. Wa ta'awudzu dunal istiftahi. Sunnah yang berikutnya baca a'udzu. Sunnah waktu sholat jenazah sebelum kita baca Fatihah kita baca a'udzu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru baca Fatihah. Adapun bacaannya Fatihah kita udah bahas kemarin. Ya, boleh afdolnya dibaca setelah takbir yang pertama, boleh dibaca kalau enggak mau yang pertama, boleh dibaca yang kedua, boleh dibaca yang ketiga, boleh dibaca setelah yang keempat, takbir yang keempat. Tapi lebih afdolnya baca Fatihah setelah takbir yang pertama. Nah, setelah sebelum baca Fatihah disunahkan baca a'udzu. Dunal istiftah, tapi enggak disunahkan baca iftitah, doa Allah berkabira, alhamdulillah katsira. Itu enggak disunahkan baca iftitah walaupun di dalam pelaksanaan sholat gaib. Dalam pelaksanaan sholat gaib, karena ulama ini mengemukakan alasan atau illat kenapa enggak disunahkan baca doa iftitah waktu sholat jenazah. Begitu juga enggak sunah baca surat waktu sholat jenazah. Walaupun Syekh Ibn Hajar dalam kitab I'ab mengatakan baca setelah baca Fatihah baca surat. Ya, beliau mengatakan dalam kitabnya I'ab. Tapi jumhur ulama mengatakan enggak baca surat setelah baca Fatihah waktu sholat jenazah. Nah, ulama mengemukakan alasan atau illat kenapa di sholat jenazah enggak baca surat, enggak baca doa iftitah. Karena sholat jenazah itu mabniun ala takhfif, artinya dikerjakan sesegera mungkin, ya, secepat mungkin. Maka ketika dianjurkan untuk dikerjakan sholat jenazah sesegera mungkin, makanya enggak disunahkan baca iftitah, enggak disunahkan baca surat setelah iftitah, setelah baca Fatihah. Enggak sunnah baca surat. Itu alasannya. Nah, kalau alasannya demikian, itu kalau sholat jenazah mayitnya hadir, karena mayitnya supaya segera buru-buru dikuburin. Ya, jenazah apa namanya? Tahu kita dengar dalam hadis itu. Setiap mayit kalau dia mayitnya itu baik, dia akan bilang qaddimuni qaddimuni. Ya, cepat, ayo cepat kuburkan saya karena dengan sabar dan melihat surganya Allah Subhanahu wa taala, sebelum diwafat ketika sakaratul maut dia lihat surganya Allah Taala. Supaya cepat-cepat disunahkan segera untuk menguburkan mayit. Setelah sebab itu salat jenazahnya diupayakan sesegera mungkin. Makanya enggak disunahkan baca surat setelah baca Fatihah, enggak disunahkan juga baca doa iftitah Allahu Akbar kabira. Tapi kalau salatnya gaib, salatnya gaib enggak ada mayitnya. Ya. Kalau salat gaib enggak ada mayitnya. Jadi mau salat jenazahnya cepat atau salat jenazahnya lama, ya salat mayitnya enggak ada. Jadi enggak ada hubungannya dengan mayit. Mayitnya di sono. Kita salat jenazah cepat enggak pengaruh dengan mayit. Kita salat jenazahnya lama pun enggak pengaruh dengan mayit, karena mayitnya enggak ada, tidak ada di hadapan kita. Sebab itu ulama mengatakan tentang salat jenazah gaib, apakah sunnah baca doa Allahu Akbar kabira, doa iftitah atau enggak? Nah, ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan enggak. Tapi yang muktamadnya mengatakan tidak, enggak sunnah juga baca doa Allahu Akbar kabira, walaupun pelaksanaan sholat jenazahnya sholat mayit gaib, ya, enggak pakai Allahu Akbar kabira juga. Tapi dianjurkan kalau ada seseorang makmum yang ketika selesai baca Fatihah imamnya belum takbir juga, dianjurkan untuk berdoa li mayit, untuk mendoakan mayit. Yang menurut Syekh Ali Syibra Malisi, dia mengatakan demikian. Dianjurkan bagi makmum kalau sudah selesai baca Fatihah sedangkan imamnya belum selesai juga baca Fatihah, belum takbir juga yang kedua, karena Fatihah kan umumnya dibaca yang setelah yang pertama. Kita ada baca waladhdhalin amin, imamnya masih aja baca Fatihah, belum takbir yang kedua. Dianjurkan kata menurut Syekh Ali Syibra Malisi, dianjurkan untuk berdoa untuk mayit. Ya, setelah baca Fatihah. Kalau imamnya juga belum takbir yang kedua. Dan doa untuk mayit kita sudah tahu di pelajaran yang lalu. Kemudian sebagaimana disunahkan juga baca doa lil mayit, doa untuk mayit setelah takbir yang ketiga, begitu pula doa disunahkan setelah takbir yang keempat. Doa disunahkan setelah takbir yang keempat, walaupun bukan rukun. Beda antara doa setelah takbir yang ketiga, ya, kita pelajarin kemarin, setelah takbir yang ketiga menjadi rukun doa untuk mayit. Kalau kita enggak baca sengaja batal salatnya, enggak sah karena rukun. Ya, rukun yang keenam kemarin kita pelajari yaitu membaca doa bagi mayit setelah takbir yang ketiga. Tapi setelah takbir yang keempat enggak ada kewajiban apa-apa. Kalau kita bisa takbir yang keempat Allahu Akbar, kita langsung salam, ya, atau kita diam nungguin imam salam lalu kita salam, enggak jadi masalah. Enggak mempengaruhi kesahan salat jenazah. Tapi disunahkan untuk membaca doa setelah takbir yang keempat. Bukan wajib, tapi disunahkan untuk baca doa setelah takbir yang keempat. Dan disunahkan bahkan memperpanjang doa setelah takbir yang keempat. Disunahkan memperpanjang doa setelah takbir yang keempat lebih panjang dari doa takbir yang setelah takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga kita wajib baca doa untuk mayit. Takbir yang keempat kita baca doa lagi dan sunnah. Dan takbir yang doa setelah takbir yang keempat itu bahkan disunahkan lebih panjang daripada doa setelah takbir yang ketiga. Ya, baca juga ditambahin Rabbana atina fiddunya hasanah. Baca juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu diantara doa dari Al-Quran. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang ketinggalan di waktu sholat jenazah? Ada orang yang sengaja tidak mengikuti imam tanpa uzur, sehingga imamnya selesai takbir yang pertama, kemudian selesai takbir yang kedua, mulai takbir yang ketiga, si makmum belum juga ngikutin. Sengaja membuat dirinya terlambat satu takbir. Ya, takbir pertama Allahu Akbar, ikuti imam Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, dan seterusnya. Imam takbir yang kedua, Allahu Akbar, dia enggak takbir sengaja. Lalu imam mulai takbir yang ketiga. Dia masih dalam takbir yang pertama, ini makmum. Nah, ini kalau mengalami kejadian melakukan kejadian seperti ini, maka batal sholat si makmum. Batal sholat si makmum kalau imamnya mulai takbir yang ketiga, dia belum melaksanakan takbir yang kedua. Ya, kalau imam udah takbir yang ketiga, makmum masih di takbir yang pertama, belum mulai takbir yang kedua, sengaja tanpa uzur, maka batal sholatnya makmum. Batal sholatnya makmum. Kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur seperti apa? Seperti kelupaan. Mungkin banyak pikiran, banyak masalah. Habis takbir Allahu Akbar yang pertama ikutin imam, dia mikir kemana-mana itu. Pikirannya melayang kemana-mana. Sehingga dilupa bahwa dia lagi sholat jenazah. Sadar-sadar imam udah takbir yang keempat misalnya. Itu gak batal, nyusul aja. Gak batal sholatnya makmum, nyusul. Karena ada uzur di sini, dia kelupaan bahwa dia lagi sholat jenazah. Dan untuk masbuk, kalau sebagaimana kalau kita sholat, kita masbuk satu rakaat, imam salam kita tambahin satu rakaat, kan gitu. Kalau masbuk dua rakaat, imam salam kita tambahin dua rakaat. Masbuk di dalam sholat jenazah juga sama. Ya, masbuk dalam sholat jenazah juga sama. Kalau kita datang, kita ketinggalan dua takbir, setelah imam salam kita tambahin dua takbir. Kalau kita ketinggalan satu takbir, setelah imam salam kita tambahin satu takbir. Ya. Nah, kalau seandainya kita ketinggalan di takbir yang pertama, masbuk, belum baca Fatihah selesai, imam udah takbir yang kedua, ya enggak usah terusin Fatihahnya, langsung takbir yang kedua. Seperti masbuk waktu kita melaksanakan sholat biasa. Ya, kalau kita datang ketinggalan di rakaat pertama nih, ketinggalan, lalu kita takbir Allahu Akbar, belum lama takbir kita baca Fatihah langsung, enggak baca auzu, langsung baca bismillah, baca Fatihah. Belum selesai Fatihah, imam langsung ruku. Apa yang kita kerjakan? Kita pun langsung ruku. Begitu pun di sini dalam salat jenazah. Kalau kita ketinggalan, kita ikut takbir Allahu Akbar, baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, takbir yang pertama ini. Belum baca Fatihah selesai, imam sudah takbir yang kedua. Ya udah, enggak usah selesaiin baca Fatihah, tapi langsung takbir yang kedua. Tidak perlu menyelesaikan Fatihahnya. Karena Fatihahnya ditanggung oleh si imam. Walaupun belum sempat baca Fatihah, Fatihah ditanggung oleh imam. Kalau kita baru takbir Allahu Akbar, belum baca bismillah, bahkan imam udah takbir yang kedua, Allahu Akbar, langsung takbir yang kedua ikuti imam. Fatihahnya kita ditanggung oleh si imam. Dan bagi keluarga mayit atau jamaah yang melaksanakan sholat jenazah, Kalau kita tahu ada makmum yang masbuk, ketinggalan dua takbir misalnya, imam salam, dia teruskan takbir kan, karena kurang dua, jadi dilengkapi setelah salamnya imam dua takbir. Disunahkan itu jenazah tidak diangkat terlebih dahulu, kecuali kalau sudah selesai imam makmum yang masbuk salamnya. Jadi nggak diangkat dulu sunnahnya. Tapi kalau diangkat nggak jadi masalah, sah sholatnya si makmum walaupun jenazahnya udah jalan. Walaupun jenazahnya udah jalan, makmum sholatnya sah karena dimasbuk tadi. Tapi sunnahnya bagi jemaah nungguin dulu biar diselesaikan takbirnya sampai salam, baru pada salam selesai baru angkat jenazahnya. Itu syarat sunnah-sunnah yang ada dalam sholat jenazah. Lalu kita memasuki kepada pembahasan berikutnya. Wa yushtaratu fiha syurutu sholati. Ya, sampai di sini ada yang mau tanya enggak? Ini sunnah-sunnah sholat tadi. Enggak ada. Itu yang di depan masuk dalam. Yang di depan masuk dalam sini. Ya, duduk di dalam. Siapa di depan itu? Masuk dalam. Kita lanjutkan. Wa yushtaratu fiha syurutu sholati. Dan disyaratkan di dalam sholat jenazah semua syarat-syarat yang ada dalam sholat. Sama syarat yang ada dalam sholat disyaratkan juga dalam sholat jenazah. Apa syarat dalam sholat? Ngadep kiblat. Sama juga. Menutup aurat. Sama juga. Ya. Semua yang ada dalam syarat sholat disyaratkan juga dalam sholat jenazah. Begitupun syarat jamaah yang ada dalam sholat jenazah sama dengan syarat jamaah yang ada dalam sholat biasa yang sudah disebutkan dipelajari di beberapa waktu yang lalu. Di antaranya misalnya nggak boleh lebih kalau pelaksanaan sholat jenazahnya bukan di dalam masjid, antara imam dengan makmum tidak boleh jauhnya itu, jaraknya itu melebihi 300 hasta atau 150 meter. Ya, enggak boleh. Atau antara barisan saf makmum yang ini dengan barisan saf makmum yang setelahnya tidak boleh melebihi 150 meter. Kalau lebih dari 150 meter jarak antara saf ini dengan saf yang berikutnya, maka enggak sah salat jenazahnya yang di belakang itu dan seterusnya. Ya. Misalnya sob ke 10 misalnya dengan sob yang ke 11 terpisah. Ya, terpisah jauh dan jaraknya lebih dari 150 meter. Maka dari sob ke 11, 12, 13, 14 enggak sah semuanya. Sama seperti salat biasa waktu dalam jamaah. Kalau ada orang salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya berjamaah, jarak antara imam dengan makmum tidak boleh lebih dari 150 meter dan juga jarak antara satu saf yang ini dengan saf yang berikutnya enggak boleh lebih dari 150 meter. Kalau lebih dari itu maka enggak sah salat jamaah tersebut. Begitupun untuk mendapatkan pahala jamaah antara imam dengan makmum tidak boleh jaraknya itu lebih dari 3 hasta atau 1,5 meter. Antara saf yang pertama dengan saf yang kedua begitu juga, enggak boleh lebih dari 1,5 meter. Saf yang kedua, yang ketiga dan seterusnya begitu. Kalau ada satu saf misalnya saf yang ke-10 dengan saf yang ke-11, jaraknya jauh lebih dari 1,5 meter, maka walaupun sah jamaahnya tapi enggak dapat pahala jamaah. Karena jaraknya lebih dari 1,5 meter. Itu kalau bicara masalah pahala jamaah. Supaya tidak menghilangkan pahala jamaah ketika kita berjamaah sholat jenazah atau sholat jamaah yang lain, maka tidak boleh diusahakan antara saf dengan saf yang satunya tidak lebih jaraknya dari 1,5 meter. Disebutkan oleh ulama syarat-syarat tambahan yang ada khusus pada sholat jenazah yang enggak ada di syarat-syarat berjamaah yang lain. Yang pertama, mayitnya sudah disucikan, baik itu dengan air dimandiin ya kalau ada air, atau kalau nggak ada air, atau kalau nggak bisa menggunakan air, dengan debu ditayamumkan. Jadi kalau mayit belum dimandiin atau belum ditayamumin, kalau nggak ada air atau kalau nggak bisa menggunakan air, maka nggak boleh, nggak bisa disolatin, nggak sah di, nggak ada sih, nggak sah disolatin. Sebab itu kita sudah pelajari masalah anak bayi, anak kecil, ataupun bahkan orang dewasa yang belum sunat, ya, yang belum sunat, ya, kalau nggak ada air dan najis yang ada di bawah kulufnya itu tidak dihilangkan, nggak bisa dihilangkan dengan air, apakah ditayamumkan kemudian disolatkan ataukah nggak ditayamumkan? Nah, sebagian ulama mengatakan nggak disolatin udah, karena najisnya yang ada di bawah kuluf nggak dihilangkan. Jadi yang mayit yang tidak bisa disucikan, yang belum disucikan, nggak bisa disolatkan. Sebab itu disyaratkan disucikan dulu dengan dimandikan pakai air atau ditayamumkan dengan debu kalau tidak memungkinkan dimandikan atau tidak bisa dimandikan. Itu syarat yang pertama, mayitnya sudah suci. Syarat yang kedua, hal-hal yang nyambung dengan, yang nempel dengan mayit juga harus suci. Hal-hal yang nempel dengan mayit harus suci. Ya seperti kita waktu, kalau kita lagi hidup, ya kita yang masih hidup waktu kita sholat, yang pertama kita udah suci, udah wudu kan gitu. Kalau hadas besar udah mandi, mayit juga sama. Sebelum disolatin udah mandi, udah suci. Begitu pula hal-hal yang nempel dengan kita harus suci. Kalau saya pakai ini selendang, maka selendang saya harus suci. Kalau saya pakai peci saya harus suci. Yang nempel dengan saya apa nih, karpet, sejadah yang nempel dengan saya, dengan kaki saya waktu diri, dengan dengkul kaki dan tangan dan jidat saya waktu sujud, itu semuanya harus suci. Kalau ada sejadah yang najis, ya, kemudian nempel dengan jidat saya yang najis itu waktu saya sujud, maka batal sholat saya. Kan gitu. Itu dalam sholat biasa waktu kita masih hidup. Begitu kan mayit. Mayit waktu disolatkan, hal-hal yang nempel dengan dia harus suci. Kain kafannya suci. Kain kafannya suci. Kalau kita tahu setelah dimandikan mayitnya tiba-tiba mengeluarkan kotoran lagi, ganti kain kafannya. Tapi nggak perlu nggak wajib dimandikan lagi, tapi cukup dibersihkan bagian yang najis, misalnya keluar dari duburnya keluar lagi kotoran, ya disucikan, itu ganti kain kafannya, bersihkan dengan yang suci. Kalau kita tahu itu kain kafan najis karena dia mayitnya mengeluarkan najis, kita sholatkan, ya nggak sah sholatnya karena mayitnya ada najis, ya. Kecuali najis yang dimaaf, seperti misalnya kalau mayit kecelakaan darahnya keluar nggak berhenti, dikasih kapas tetap aja mas, ya itu dimaaf, susah untuk diberhentikan. Tapi najis yang nggak dimaaf, mayit harus suci dari itu, dan kain kafannya juga harus suci. Dan juga yang perlu kita perhatiin, karena kita di sini nyolatin jenazah pakai kurung batangnya harus suci. Nah, kurung batangnya harus suci. Makanya saya tekenin benar tuh, yang namanya kuburan sekarang di tempat kita ini, gak ada kuburan yang gak manbush. Kuburan semuanya manbush. Artinya manbush, kuburan di kita ini semuanya digali untuk bekas orang. Ya, ini kuburan udah lama, diyakini udah gak ada lagi sisanya atau udah hancur, digali untuk ditambah di kuburin yang baru. Itu namanya manbush. Ya, rata-rata kuburan kita manbush. Nah, kuburan yang manbush tanahnya mutan najis, nyampur dengan najis-najis mayit yang udah lama karena digali yang digali sehingga yang di dalam naik ke atas. Nah itu burung batang masuk ke dalam kuburan. Apa kalau lagi hujan? Kalau lagi hujan otomatis kaki-kakinya nempel najis itu tanahnya. Jadi dicuci. Kalau kita tahu habis ukurnya kalau lagi basah-basah itu kalau apa namanya blok-blok karena hujan, cuci. Nanti kalau dipakai lagi untuk jenazah yang berikutnya kita sudah yakin itu najis, ini bersih. Atau lebih bagusnya lagi sebelum digunakan untuk salat jenazah dicuci kaki-kakinya. Cuci yang bersih. Ya, kan enggak sulit nyuci itu, pakai selang dicuci sehingga bersih. Masukin baru ke dalam musala, ke dalam masjid untuk disolatkan, kita yakin dalam keadaan bersih. Kalau kurung batangnya ada najisnya, kita tahu itu mutanajisnya, ada najisnya, maka enggak sah salat jenazahnya. Walaupun mayitnya bersih, kain kafannya bersih, tapi kurung batangnya najis, enggak sah salat jenazahnya. Itu syarat yang kedua. Jadi yang berhubungan, yang nempel, yang nyambung dengan mayit harus bersih, harus suci. Syarat tambahan yang ketiga, yang terakhir nih. Sebenarnya masih ada tapi waktu sudah mepet. Yang terakhir, syarat yang khusus ada pada sholat jenazah, tidak boleh yang mensolatkan lebih maju daripada mayit yang disolatkan. Nanti mayitnya di belakang. Mau nyalatin siapa ya? Mayitnya di belakang, idenya di depan. Ya mayitnya di depan, kita di belakangnya mayit menghadap kiblat. Ya. Walaupun kalau kita sholatnya di kuburan, walaupun kita menyolatkan mayit yang sudah dikubur. Kalau misal sering terjadi kadang kalau ada orang kerabatnya jauh, ya ditunggu udah kelamaan, maka sholat jenazahnya didahulukan, ya. Dikuburin selesai dia baru datang di hari itu ataupun di hari berikutnya, maka boleh dia melaksanakan sholat jenazah di atas kuburan, sholat mayit di atas kuburan. Begitu juga sama, dia di belakang mayit menghadap kiblat. Bukan dia di depan kiblat, mayitnya dia, kuburannya dia di belakang. Jadi kuburan di depannya menghadap kiblat, baru sah sholatnya. Kecuali kalau sholatnya sholat gaib. Kalau sholat gaib nggak apa-apa. Misal kita di sini, ya sholat gaib, mayitnya di arah sana, kan kita ngadep barat ini, apa namanya kiblat, mayitnya di sebelah timur, nah, jadi masalah. Karena sholatnya sholat gaib. Tapi kalau mayitnya hadir, maka mayit harus di depan kita. Kita nggak boleh di belakang, di depan mayit. Ya. Itu syarat yang diberlakukan oleh ulama khusus untuk sholat jenazah. Ada beberapa syarat lagi, satu atau dua syarat lagi yang belum kita akan bahas di malam minggu yang akan datang. Sekiranya ada yang mau tanya. Antara jenazah dengan imam misalnya, antara jenazah dengan imam, pertanyaannya antara jenazah dengan imam apakah ada jarak tertentu ataukah tidak. Nanti saya cari dulu jawabannya, belum tahu sekarang. Insyaallah minggu yang akan datang. Yang lain, ya batal. Dua takbir batal gitu. Batal. Pertanyaannya kalau ada orang sholat jenazah dapat dua takbir atau tiga takbir, batal buang angin nih, batal wudu lagi tidak. Wudu lagi kemudian ngejar sholat. Kalau kedapatan jadi masbuk. Kalau enggak kedapatan, ya bisa permisi mau sholat jenazah bentaran nih, ketinggalan tadi. Biasanya dikasih kesempatan tuh kalau ada yang ketinggalan, khususnya ulama-ulama besar biasanya banyak yang nyolatin yang rombongan ini. Selesai, tapi ada yang ketinggalan, dikasih kesempatan yang mau sholatin jenazah yang belum, diletakkan jenazah dulu, nggak diangkat buru-buru, kemudian setelah mereka selesai diangkat. ya. Kalau enggak keburu juga ya salatnya di kuburan. Baik. Kalau ada saf kosong, cukup untuk satu orang tanpa berdesak-desakan, itu syaratnya. Kalau ada saf, misalnya saf pertama ada bolong satu di pinggir atau di tengah atau agak ke tengah, itu nggak diisi oleh saf yang berikutnya, ya, dibiarkan bolong begitu, padahal cukup untuk satu orang dan tidak berdesak-desakan kalau di kalau diisi. Ulama kebanyakan mengatakan itu saf yang berikutnya, saf yang setelah saf yang bolong, saf yang berikutnya itu pahala jamaahnya enggak dapat. Pahala jamaahnya enggak dapat. Jadi mesti diisi itu supaya pahala jamaahnya dapat. Bahkan kalau misalnya belum mulai, masih duduk-duduk menungguin qomat, ya, seperti kita sholat id, misalkan nungguin sholat id udah pada bersaf-saf duduk, atau sholat Jumat, nungguin sholat Jumat udah pada bersaf-saf duduk. Kalau ini saf yang di depan kosong tetapi enggak diisi dengan yang sebelumnya, dibolehkan yang di belakang itu melangkah itu 2-3 sampai datang ke depan karena kesalahan mereka, kenapa enggak diisi. Ada enggak makruh itu melangkahi orang. Enggak makruh itu melangkahi orang karena ingin mengisi saf yang di depan yang masih kosong. Oleh sebab itu kita sering dengar tuh pengurus masjid jamaah diharapkan mengisi saf yang depan yang masih kosong agar jangan yang belakang melangkahi. Agar yang belakangan datang jangan sampai melangkahi. Itu kadang kita dengar pengurus mengucapkan demikian, mengumumkan demikian. Karena memang dibolehkan. Dan kalau dilangkah-langkahkan kan gak enak sama orang. Langkai orang gak enak, dilangkai orang juga gak enak. Supaya gak terjadi itu isi yang sop yang di belakang tahu ada di depan, di depannya kosong, isi masuk ke depan, begitu. Itu dari segi boleh, dia boleh melangkah yang belakangan hadir, melangkahi orang-orang itu untuk mengisi sop yang kosong di depan. Allahu a'lam. Ke malam Jumat besok kami akan mengadakan pembukaan majelis bulanan, maulid bulanan, pengajian bulanan di sini. Mengharapkan kehadiran bapak-bapak sekalian, isya berjamaah sampai dengan selesai malam Jumat yang akan datang insyaallah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجزنا الفاتحة بحق الفاتحة بكرامة الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.